Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Yaqulu rabbuna jalla fi'ulah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal anshar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu. وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-100 dari surah At-Taubah Allah Subhanahu wa taala menyanjung memuji sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kata Allah Subhanahu wa taala was-sabiqunal awwalun. Sabiqunal awwalun dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan al-ansar. Walladzina taba'uuhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Cuma tiga jenis ini. Barakallahu fikum, orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Muhajirin, ansar, walladzina taba'uuhum bi ihsan. Tidak ada yang lain. Jika kita orang belakangan, ketika kita hendak juga diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang boleh kita ikuti kecuali mereka-mereka itu. Inilah yang biasa di dalam ungkapan kita, salafun salih. Pendahulu kita yang salih. Untuk kita mendapatkan dan meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, maka wajib untuk kita mengikuti orang-orang yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wajib karena Allah telah mengatakan wattabi' sabila man anaba ilai. Ikutilah jalan orang-orang yang telah kembali kepada yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka telah ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabiqunal awwalun, dan generasi pertama di umat ini dari kalangan muhajirin wal ansar wal ladina taba'uuhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Radiyallahu anhum wa radu an. Ini namanya tazkiyah. Tazkiyah itu rekomendasi, pujian, sanjungan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala untuk sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah telah meridai mereka dan mereka telah ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka celaka dan binasalah orang-orang yang membenci orang-orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Mereka-mereka adalah orang-orang Syiah Ar-Rafidhah. Alaihim ma yastahiq. Atas mereka apa yang berhak untuk mereka dapatkan dari murka Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala, justru mereka orang-orang Syiah ini melaknatinya, mencelanya. Baik. Maka orang-orang yang mengikuti kitabullah dan sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya senantiasa sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali jika kita hendak mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang datang belakangan mesti at-taraddi. Setiap mengucapkan dan menyebut nama sahabat, muncul di belakangnya apa? Radiyallahu ta'ala an. Abu Bakar radiyallahu an. Umar radiyallahu an. Ini titel yang luar biasa. Keutamaan yang sangat tinggi. Bahwa Allah ridha terhadap mereka, mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Umar radhiyallahu taala anhu melewati seseorang yang membaca ayat ini, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Umar langsung memegangnya. Sambil mengatakan, dari mana engkau membaca ayat ini? Siapa yang membacakannya? Maka orang ini pun mengatakan, yang membacakannya kepada aku adalah Ubay bin Ka'ab. Wallahi, engkau tidak boleh lepas dari aku, berpisah dari aku sampai engkau membawa, sampai aku membawa engkau menghadap atau menemui Ubay bin Ka'ab. Sampailah Umar radhiyallahu ta'ala bersama dengan orang ini yang telah membacakan ayat tadi. Ubay bin Ka'ab. Dan mengatakan, wahai Ubay, apakah engkau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah engkau yang membacakan ayat ini kepada orang ini? Kata Ubay, iya. Apakah engkau mendengarkannya langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Ubay, iya, aku mendengarnya langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar radhiyallahu taala anhu, laqad dhanantu anna Allah qad rafa'ana rafa'atan la yabluguhu la yabluguha ahad ba'dana. Kata Umar radhiyallahu taala anhu, sudah aku menyangka memang bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat dan memuji, menyanjung kita ini sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita berada pada satu kedudukan yang tidak akan pernah diraih oleh siapapun setelah kita. Yani apa? Suhbah. Suhbah ini tidak akan pernah bisa diraih oleh siapapun setelah generasi sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Barakallahu fiik. Ini namanya suhbah. Yani seorang digelari sebagai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Radiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri, dan Allah telah mempersiapkan untuk mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai, tahtihal anhar khalidina fiha, sungai-sungai yang mengalir di bawah surga itu, khalidina fiha, kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim. Dzalikal fawzul azim, itulah kemenangan, keberuntungan yang sangat besar. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala. Kata Abu Hurairah, ata Jibril Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, hadhihi Khadijah atat wa ma'aha ina'un fihi idamun wa ta'amun fa idza atatka faqra 'alayha salam min rabbiha wa minni ubashirha bi baitin fil jannah min qasabin la sahaba fihi wala nasab. Kata Abu Hurairah, suatu ketika Jibril datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil mengatakan, ya Rasulullah, ini sebentar lagi Khadijah akan datang kepada engkau. Kalau dia datang, dia membawa wadah berisi makanan. Jika sekiranya dia telah sampai kepada engkau, maka ucapkanlah untuknya salam dari Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbnya, dan dari aku. Dan sampaikan untuknya berita gembira bahwa Allah memperuntukkan untuknya rumah di dalam surga dari mutiara yang berongga. Tidak ada sahab, tidak ada suara tinggi, dan tidak ada lelah di dalam. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, kami tidak mengetahui seorang manusia pun yang diberi salam langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala kecuali Khadijah. Apa istimewanya Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, sehubungan dengan ayat yang kita baca? Khadijah adalah perempuan pertama yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan manusia pertama yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Khadijah. As-sabiqun al-awwalu. As-sabiqun al-awwalun. Dialah manusia pertama yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang keadaannya, Khadijah tak pernah ragu-ragu untuk menyatakan keislaman, keimanannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Khadijah apa yang dia dapatkan dalam Gua Hira, setelah Rasulullah SAW mendapatkan wahyu pertama, beliau pulang dalam kondisi apa? Kondisi gemetaran. Sambil mengatakan, zammiluni, zammiluni. Wallahi ya Khadijah, inni khashitu ala nafsi. Wahai Khadijah, sungguh aku mengkhawatirkan diri. Apa kata Khadijah? Kalla, wallah. La yukhzika Allahu abad. Tidak. Tidak sama sekali, wahai Rasulullah. Tidak. Innaka latasibur rahim. Wa tahmilul kal. Wa tu'inu ala nawaibil haq. Tidak. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah membiarkan. Tidak akan pernah menterlantarkan. Engkau orangnya senantiasa menyambung rahim. Engkau senantiasa membantu orang lain. Engkau disebut kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga Rasulullah kembali tegar. Diringankan bebannya oleh Khadijah radhiyallahu taala anha. Ketika disyarah hadis ini oleh para ulama kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberitahu untuk menyampaikan bahwa Khadijah akan mendapatkan bait. Bait min qasab, rumah. Kenapa dikatakan rumah padahal istana? Rumah kan mungkin terlalu sederhana. Ya kan? Istana begitu megah, kalau kita katakan rumah seakan-akan derajatnya turun. Tapi tetap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Jibril menyampaikan bahwa dia akan mendapatkan rumah. Kenapa dikatakan rumah? Karena rumah pertama. Rumah pertama yang ada di atas muka bumi ini yang penghuninya adalah orang yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rumahnya Khadijah. Baik. Ulama kita mengatakan walaupun istana yang dimaksud, Tapi di penyebutan bait di sini ada makna tersendiri yang diinginkan. Bait. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama yuridullahu ayyudhiba ankumur rijza ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Ketika Allah menyebutkan apa? Ahlul bait. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan Fatimah, Ali, Hasan dan Husain dan menutupinya dengan kain sambil mengatakan ya rabbi haula'i ahli bait. Wahai Rabb, inilah mereka semuanya keluarga. Ahlu bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Fatimah jelas putrinya Khadijah radhiyallahu taala. Hasan Husain jelas bahwa cucunya Khadijah. Ali. Dari mana Ali? Ternyata Ali besar di rumahnya Khadijah radhiyallahu taala. Ali tumbuh besar dalam rumahnya Khadijah radhiyallahu taala anha dan menjadi mantunya Khadijah radhiyallahu taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suaminya Khadijah. Ini punya rumah, namanya rumah bait. Rumah pertama yang berisi atau berpenghuni orang beriman yang ada di bawah kolong langit. Rumah pertama, makanya disebutkan sebagai bait. Wa absyirha bi baitin min qasabin. Qasab disebutkan oleh para ulama semacam tumbuh-tumbuhan yang berongga. Seperti tebu. Ya, walaupun rongganya sangat kecil, di tengah-tengahnya tetap ada bambu dan yang semisal dengannya. Qasab. Asab ini biasa diungkapkan dalam bahasa asabus sabak namanya. Asabus sabak. Asabus sabak. Dulunya orang-orang Arab ketika mereka berlomba, lomba lari, mereka menancapkan sesuatu di hadapan mereka berupa apa? Asab. Macam apa namanya? Sejenis bambu-bambuan ini yang serupa dengan ini yang biasa di dekat-dekat air. Ini yang ditancapkan. Dan siapa yang juara pertama, dia yang memegangnya, dia yang mengambilnya. Macam kayu ini atau tubuh-tubuhan. Ya, asab namanya. Asabus sabak. Siapa yang pertama kali, maka dialah yang mengambil. Maka di sini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min qasabin. Asab di sini artinya sesuatu yang berongga. Mutiara yang berongga. Istana dari mutiara yang berongga. Kemudian la sahaba fihi. La sahaba fihi. Tidak ada suara yang tinggi. Artinya bahwa Khadijah radhiyallahu taala anha tidak pernah tinggi suaranya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi. Khadijah tidak pernah tinggi suaranya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Rasulullah tidak pernah harus mengangkat suaranya untuk Khadijah. Betapa istimewanya manusia pertama yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beriman kepada Rasul. Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus bersih tegang menawarkan Islam kepada Khadijah. Baik. Khadijah radhiyallahu taala anha. Baik. La sahaba fihi wala nasab. Tidak ada lelah. Yakni Rasulullah tidak pernah lelah untuk Khadijah. Bahkan yang bantu meringankan lelah letihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Khadijah. radhiyallahu taala anha, adalah manusia pertama yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istimewa sangat Khadijah ini. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ma'girtu min nisa'in ma'girtu min Khadijah min kasrati dzikrihi laha." Aku tidak pernah cemburu kepada siapapun dari perempuan-perempuan. Seperti cemburuku terhadap Khadijah. Padahal Khadijah sudah lama mati. Baru Aisyah dinikahi oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Kenapa Aisyah cemburu? Mingkat tertidik di Rasulullah SAW. Karena terlalu seringnya Rasulullah menyebut-nyebut nama Khadijah radhiyallahu taala. Sering sampai kecemburuan Aisyah memuncak sambil mengatakan, "Ya Rasulullah, ka'annahu laisa fid dunya nisa illa Khadijah." Rasulullah, seakan-akan di dunia ini tidak ada perempuan kecuali Khadijah. Saking cemburu hebatnya Aisyah radhiyallahu taala. Wa qad abdalaka Allahu khairan minha. Sudahlah, tak perlu lagi disebut-sebut itu orang. Allah telah menggantikan untuk engkau sesuatu yang lebih baik. Yani istri sekarang ini lebih banyak, cantik-cantik, lebih mudah lagi. Kata Rasulullah SAW, "Wallahi ma abdalani Allahu." Demi Allah, Rasulullah SAW, demi Allah, Allah Subhanahu wa taala belum menggantikan aku. Belum ada sebagai pengganti Khadijah. Khadijah tetap istimewa di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amanat fihi kafarani an-nas. Dialah manusia pertama yang beriman kepada aku ketika manusia semuanya masih mengkafiri aku. Saddaqatni, dialah perempuan, dialah manusia pertama yang membenarkan aku. Ina kadzabaniyan. Ketika semua manusia mendustakan. Wawasani min malihi ina haramaniyan. Dialah yang berbagi harta dengan aku. Jika orang-orang tidak memberikan wakan wahatib wa atani waladaha, dan dialah yang memberikan untuk aku anak-anaknya. Di riwayat yang lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaha kanat wa kanat wa kanat wa kanat auladina. Sungguhnya Khadijah itu demikian, direntet kebaikannya Khadijah, dan kata Rasulullah di akhirnya, dan semua anak-anakku dari Khadijah radhiyallahu taala. Namanya wafa. Wafa, balas budi. Barakallahu. Wafa, balas budi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas seluruh kebaikan Khadijah radhiyallahu taala. Tidak pernah terlupakan masa-masa indah bersama dengan istri tercinta Khadijah radhiyallahu taala. Tapi ujung-ujungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Razaqani Allahu hubbaha." Allah telah menjadikan atau memberikan rezeki kepadaku begitu cinta, begitu besarnya cintaku terhadap Khadijah radhiyallahu taala. Ini istimewanya Khadijah berhubungan dengan apa? As-sabiqunal awwalun. Manusia pertama yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Khadijah tidak sempat hijrah. Walaupun Khadijah tidak sempat hijrah karena meninggal dunia sebelum perintah hijrah itu turun. Meninggal dunia duluan sebelum perintah hijrah turun. Allahul musta'an. Tapi beliaulah sosok manusia besar di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sosok manusia besar di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang sebagaimana dikatakan orang besar, biasanya ada orang besar pula di belakang. Barakallahu fiik, yang senantiasa menyokong, menopang, membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani Khadijah radhiyallahu taala anha. Ini barakallahu fiikum satu ayat ini sebagai pengingat bahwa ada pendahulu kita yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah muhajirin wal ansar, dan kita sebagai pengikut tidak ada jalan lain kecuali harus mengikuti jejak-jejak orang yang telah diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila huna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.